ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Berikutnya ayat yang ke 63 dan ayat yang ke 64 dari surat Al-Baqarah. Allah azza wa jalla menyatakan, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum ath-thur خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Dan ingatlah di saat kami mengambil perjanjian dengan kalian wahai Bani Israel, dan kami angkat di atas kepala-kepala kalian Bukit Tur. خذوا ما آتيناكم, ambillah apa-apa yang kami berikan kepada kalian, biquwah, dengan sekuat tenaga kalian. Wadhkuru ma fi, dan ingatlah senantiasa apa yang terdapat di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian setelah itu kalian berpaling darinya. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, seandainya saja bukan karena fadilah Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian termasuk daripada orang-orang yang merugi. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala ini, ay wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, id akhadna mitsaqakum, di saat kami mengambil perjanjian kepada kalian, wahuwa al-ahdus saqim al-mu'akkad bitakhwifi lahum. Mitsaq di sini adalah perjanjian berat yang dikuatkan dengan ketakutan, rasa takut, ditakut-takuti mereka Bani Israel, menunjukkan akan perjanjian yang sangat kuat, sangat berat. Biraf'it tur fawqahum, dengan diangkat Bukit Tur di atas kepala mereka. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisahnya dalam surat Al-A'raf. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi benar-benar Bukit Tur tersebut diangkat di atas kepala-kepala mereka bukan semata kiasan akan beratnya perjanjian, akan tetapi benar-benar nyata Bukit Tur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa inna taqna jabal fawqahum. Jabal di sini adalah Bukit Tur. Dan ingatlah di saat kami mengangkat gunung di atas kalian, ka'annahu dzullah, ditegaskan di sini seolah-olah gunung tersebut adalah naungan yang besar. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka menyangka bahwa gunung tersebut akan ambles menimpa mereka, akan ditimpukan ke mereka. Luar biasa keadaan yang mengerikan. Bisa dibayangkan mereka dalam keadaan berada di atas gunung yang tidak jubruk, di atas kepala. Kalau kita sekedar ya diagar-agari dengan batu begitu saja besar. Di atas kepala kita sudah ketakutan luar biasa. Ini gunung besar. Sebagian mufassirin menjelaskan mereka dalam keadaan sujud. Sujud itu menghadapnya bukan menghadap ke bawah tapi ke atas. Sambil melerok begitu atas itu. Karena mereka ketakutan. Ya. Itu perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum. Ambil apa yang kami berikan kepada kalian, yakni berupa syariat. Minat Taurat. Syariat yang terdapat di dalam Taurat. Biquwah, ay bijid wa ijtihad, dengan kesungguh-sungguhan, keseriusan. Wa sabr ala awamirillah, dan dengan kesabaran atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Di saat ya, seseorang dia memiliki, misal ini gambaran saja, memiliki anak didik, anak didik. Yang satu sekelompok anak didik yang mudah diatur, diarahkan, maka tentunya mudah pula perintah dan arahan kepada mereka. Tetapi di saat anak didik tersebut, anak didik yang ugal-ugalan, tidak karuan, maka butuh kepada apa? Butuh kepada ancaman, butuh kepada hardikan, butuh kepada ini dan itu. Demikian pula halnya Bani Israel ini. Ini menunjukkan akan keadaan mentalitas mereka, karakteristik mereka, bahwa mereka ini orang-orang yang betul-betul berandalan, kebanyakan mereka seperti itu. Tidak cukup hanya sekedar diambil perjanjian, sumpah setia. Padahal jelas mereka tahu bahwa Musa adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam, ridwanul alaihim ajma'in. Berbeda dengan umat ini. Kebanyakan dari Bani Israel, mereka hati-hati mereka keras. Sikap-sikap mereka kaku, kasar. Baru bisa tunduk dengan cara-cara seperti ini. Diangkat gunung di atas kepala mereka. Wazkuru ma fi ay ma fi kitabikum bi'an tatluhu wa tata'allamuhu, dan ingatlah senantiasa apa yang berada di dalamnya. Ini apa yang berada di dalam kitab kalian Taurat, untuk senantiasa kalian membacanya dan mempelajarinya. La'allakum tattaqun, semoga dengan itu kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tattaqun adzaballah wa suhbah, kalian bisa terlindung dari azab Allah dan dari kemurkaannya. Aulitakunu min ahli taqwa, atau agar kalian menjadi termasuk orang-orang yang ahli taqwa. La'allakum tattaqun ditafsirkan oleh Syekh Sa'di dengan tattaquna adzaballah, tattaquna suhbah. Dan kita tahu bahwa makna takwa di setiap tersebut sendirian, maka maknanya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sedangkan dimaknai dengan tattaquna adzaballah memberikan isyarat bahwasannya di situ mereka itu adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan adab, orang-orang yang sangat dekat dengan adab, sehingga dimaknakan tattaqun kepada terpelihara dan terjaga. Dengan itu kalian terjaga dari azab Allah, karena dekatnya kalian dengan azab tersebut, dekatnya kalian dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, atau benar-benar menjadi orang-orang yang ahlut taqwa. Ini maqam yang kedua, menjadi benar-benar berada di atas ketakwaan kepada Allah. Tidak hanya sekedar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, tetapi juga menjalankan seluruh yang diperintahkan. Fa ba'da hadza at-ta'kid al-bali tawallaitum. Lantas setelah janji sumpah setia yang begitu sangat kuat ini, perjanjian mereka kepada Allah untuk menjalankan Taurat dengan perjanjian yang begitu sangat berat ini, mereka berpaling, Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, yakni a'radtum. Kalian berpaling. Wa kana dzalika mujiban li an yakulla bikum a'dham al-'uqubat. Ya, tentunya hal tersebut membawa kepada kalian untuk tertimpa sebesar-besarnya iqab, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena perjanjiannya tidak main-main lagi. Tidak sebagaimana perjanjian kepada umat-umat yang lainnya. Perjanjian dengan penguat-penguat yang berat. Kok masih juga melanggar dan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu pantas bagi kalian untuk menerima a'dhamul 'uqubat, hukuman yang berat. Walakin, akan tetapi, laula fadlullah 'alaikum wa rahmatuh. Seandainya bukan karena fadilah Allah dan rahmatnya atas kalian. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu belas kasih kepada hamba-hambanya. Mereka orang-orang yang pantas untuk mendapatkan iqab dan adab, mendapatkan hukuman yang berat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya lebih dominan daripada kemurkaannya. Seandainya bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, bisa mereka lakuntum minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kisah mereka ini dan bentuk-bentuk perbuatan aniaya mereka, kezaliman mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Firman-Nya pada ayat yang ke-65-66. Wa laqad 'alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis-sabt. Dan sungguh kalian telah ketahui orang-orang yang berbuat aniaya di akhir pada hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, orang-orang yang membuat pelanggaran di hari Sabtu, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha, maka kami jadikan hal tersebut sebagai pelajaran. Lima baina yadaiha, yakni kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, wa ma khalfaha, dan orang-orang yang datang setelahnya. Wa mau'idhatan lil muttaqin, dan menjadi mau'idhah, nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Ai wa laqad taqarrara indakum halah, dan sungguh telah setelah menjadi ketetapan di sisi kalian satu keadaan. Yani setiap mereka paham, tahu, mendengar kisah itu dan meyakini terjadinya. Alladzina atadaw minkum fisadat, yani orang-orang yang melampaui batas berbuat pelanggaran pada hari Sabtu. Wahum alladzina dzakarallahu qissatahum mabsuutatan fi suratil A'raf. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan kisahnya secara panjang lebar dalam surat Al-A'raf. Ya qaulihi, dalam firman-Nya, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyalah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, orang-orang yang berani untuk bermaksiat kepada Rasulnya, menentang Rasulnya, menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, tidak beriman dengan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanyakan kepada mereka, apa yang telah terjadi, yang telah menimpa orang-orang yang tinggal di satu negeri yang namanya Aila. Negeri ini berbatasan dengan pantai. Kanat hadiratal bahr. Id ya'duna fis sabt, di saat mereka melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Lanjutkan dari ayat tersebut, irtaqihim hitanuhum yauma sabtihim, di saat ikan-ikan datang kepada mereka pada hari Sabtu mereka, surra'an, dengan segera datang dengan banyaknya pada hari Sabtu. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim, pada hari selain hari Sabtu maka ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, demikianlah kami uji mereka dengan sebab kefasikan mereka. Dengan sebab kefasikan, Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dan menjadikan mereka kera datang fasihin, kera-kera yang hina. Ya. Sesuai dengan amal perbuatan mereka. Tampilan mereka seperti manusia, tetapi perbuatan mereka tidak seperti manusia. Disuruh oleh syariat kepada perkara yang baik, membawa kepada kebaikan mereka, tetapi mereka tidak tunduk dan tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala serupakan mereka dengan binatang yang mirip dengan manusia, yakni kera. Maka jangan sampai kaum muslimin melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap syariat Nabi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tartakibu martakabat Banu Israil fatastahillu maharimallah biadnal hiyal." Jangan kalian melakukan apa yang telah dilakukan oleh Bani Israil. Kalian menghalalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dengan hilah-hilah yang ringan. Adnal hilah. Adna al-hiyal. Ya, hilah-hilah yang sepele. Ini perbuatan yang akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Perkara-perkara yang haram dijadikan sebagai perkara-perkara yang dihalalkan dengan dirubah istilah dan dirubah nama-namanya saja. Ini adalah hilah. Maka tentunya hal tersebut sangat-sangat berbahaya karena akan membawa kepada kemurkaan besar dari Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Ikrimah mendatangi Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam keadaan Ibn Abbas sedang menangis. Ibn Abbas menangis dalam keadaan mushaf di pangkuan beliau. Maka Ikramah pun merasa enggan, merasa ghibah, apa istilahnya, segar untuk kemudian mendekat karena posisi Ibn Abbas yang sedang menangis tersebut. Kemudian ditunggu sama Ikrimah lama begitu. Lantas akhirnya pun juga mendekat dan duduk di samping Ibn Abbas. Dia mengatakan, "Ma yubkik ya Abul Abbas, ja'alani Allah fidak." Apa yang membuat engkau menangis wahai Abul Abbas? Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Maka Ibn Abbas menjawab, "Ha'ula'il warakat." Lembaran-lembaran tersebut. Yang ini sedang baca Al-Quran. Di Al-Quran tersebut lembaran-lembaran yang membuat Ibn Abbas menangis bercucuran. Wa idza huwa fi suratil A'raf. Ternyata di situ telah dibaca, didekati oleh Ikrimah, didapati adalah surat Al-A'raf. Yani ayat yang tadi disebutkan ya, tentang kisah Bani Israil, was'alhum an anil qaryatin lati kanat hadiratan bahar, dan seterusnya. Haula'il warakat. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, "Ta'rif Ailah, kamu tahu daerah yang bernama Ailah?" Qultu na'am, iya, aku tahu. Qal Ibn Abbas mengatakan, "Fa innahu kana biha hayyun." Di tempat itu dahulu ada satu kampung min Yahud, dari sekumpulan komunitas Yahudi. Siqatil hitan ilaihim yaumas sabat, di mana ikan-ikan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pada hari Sabtu. Tsumma ghasat la yaqdiruna 'alaiha hatta yahusu ba'da kiddin wa mu'natin syadidah. Kemudian setelah itu ikan-ikan tersebut nyelam. Kalau hari Sabtu nongol, kelihatan besar-besar, gemuk-gemuk begitu. Ya, menggoda dan menari-nari di hadapan mereka. Mereka hanya bisa ya apa? Yes, cuman menonton saja. Tidak berani berbuat apa-apa karena ini adalah hari Sabtu, tidak boleh untuk mereka memancing, menjala ataupun berburu ikan. Tidak boleh. Mereka hanya bisa menikmati pemandangan tersebut tanpa bisa mengambil sedikit pun ikan-ikan tersebut. Mereka berharap besok pagi hari Ahad sudah ada yang kemudian masih tersisa 1-2. Ternyata enggak, satu pun enggak tersisa. Semua menjala. Sehingga pada hari berikutnya mereka tidak bisa mendapatkan ikan-ikan kecuali juga harus dengan cara menyelam. Menyelam, ya, mereka menyelam sampai dalam baru bisa mendapatkan itu pun 1-2 ya, 3 begitu, sedikit. Kana ta'tihim yaumas sabt sur'an bidan samanan, pada hari Sabtu itu ikan-ikan tersebut datang dengan bersegera buahnya, bergerombol bidan putih-putih samanan yang sangat gemuk-gemuk. Fakanu kadzalik burhah minad dahr, demikian berjalan terus dalam waktu yang cukup lama dan mereka bersabar ya. Orang-orang Bani Israel pada saat itu bersabar. Tsumma innasyaitana auha ilaihim, kemudian syaitan membisikkan kepada mereka. Ini mulai sudah ada bibit-bibit daripada penyimpangan, disebabkan tentunya bisikan-bisikan syaitan kepada sebagian mereka. Faqal innama nuhitum an akliha yaumas sabt fakhudhuha fihi wa kuluha fi ghairiha minal ayyam. Syaitan mengatakan kalian itu dilarang dari memakannya saja, memakan hari Sabtu. Kalau mengambilnya tidak apa-apa, maka kalian ambil untuk kemudian kalian makan pada hari, pada hari-hari yang lain. Yang penting jangan kalian makan pada hari Sabtu. Ini sebagian mufassirin ya, tentunya dalam hal ini adalah Ibnu Abbas menafsirkan di antara khilafnya adalah demikian. Sebagian mufassirin yang lainnya menyebutkan khilafnya adalah menaruh jala pada hari apa namanya dari Jumat sore ditaruh begitu, kemudian dibiarkan Sabtunya tidak apa-apa kan, pada Ahad paginya baru mereka ambil dan dalam keadaan dapat penuh jala tersebut. Ini juga hilang. Tetapi di sini disebutkan syaitan membisikkan kepada mereka, kalian itu dilarang dari memakannya saja di hari Sabtu. Kalau mengambilnya enggak apa-apa. Yang penting kalian ambil, kemudian kalian ya biarkan, tidak kalian masak, tidak kalian olah, atau bahkan kalau mungkin masih bisa hidup, ya, kalian pindahkan ke tempat kalian sehingga nanti hari Ahadnya kalian bisa memasaknya. Fa'ala dzalika fa'ifam minhu. Lantas hal tersebut menjadi pendapat sebagian daripada mereka, orang-orang Yahudi. Waqala fa'ifah, kemudian kelompok yang lain mengatakan banuhitum an akliha wa akhdiha wa saytiha yaumas sabt. Bahkan kalian itu dilarang dari memakannya, juga mengambilnya, dan juga berburu pada hari Sabtu. Fakanu kadzalik hatta ja'atil jum'atil muqbilah. Maka mereka masih demikian, yakni berselisih dalam perkara ini. Tidak ada kesepakatan sampai datang Jumat berikutnya. Untuk berikutnya ya, Jumat berikutnya berarti besoknya Sabtu. Menjadi penentu apa yang akan mereka lakukan. Faghadat ta'ifah bi anfusiha wa abna'iha wa nisa'iha. Lantas di pagi harinya kelompok mereka berpagi-pagi menuju ke laut tersebut dengan diri-diri mereka. Mereka ajak anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Wa qazarat ta'ifah Zatal yamin watanahat. Adapun sekelompok yang lain, mereka berkumpul di samping kanan. Sama sekali mereka enggak mendekat, enggak berani mendekat. Dan mereka menjauh. Wa'tazala ta'ifah datal yasar wasakata. Dan sekelompok yang lain ada lagi, jadi ada tiga kelompok ini. Mereka berkumpul di sebelah kiri. Dan yang di sebelah kiri ini diam mereka. Waqala fil aymanun. Dan orang-orang yang berada di samping kanan tadi mengatakan, wailakum, Allah Allah, nanhakum anta ta'arradu li'uqubatillah. Celaka kalian, hati-hati Allah, Allah, Allah. Ingatkan dengan Allah. Hati-hati kalian. Allah, ingat Allah, ingat Allah. Kami larang kalian. Jangan kalian menghadapkan diri-diri kalian kepada uqubah dari Allah. Iqab dari Allah. Jangan kalian menantang daripada hukuman Allah. Yang samping kanan tadi senantiasa meneriaki, senantiasa menasihati, senantiasa memperingatkan terus seperti itu, celaka kalian banget, terus seperti itu nasihat. Adapun yang samping kiri, waqala al-aisaru. Orang-orang yang samping kiri mengatakan, "Lima ta'iduna qauman, Allahu muhlikuhum wa mu'adzibuhum 'adaban syadidan." Kenapa kalian masih menasihati orang-orang yang Allah sudah mempersiapkan mereka akan dihancurkan? Allah muhlikuhum, Allah akan membinasakan mereka dan mengadab mereka dengan adab yang berat. Ini yang berada di samping kiri. Samping kanan mencegah, samping kiri sudah biarkan saja. Tidak ada manfaatnya, percuma kamu memberikan nasihat, tidak akan didengar sama mereka. Itu orang-orang sudah apa istilahnya, kayak orang kesurupan begitu sudah, hilang akal sudah, melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Qala al-aymanun, maka orang-orang yang berada di samping kanan mengatakan, ma'dzirotan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ini adalah bentuk ma'dzirah untuk sebagai bentuk uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu alasannya, wa la'allahum yattaqun, dan semoga dengan itu nasihat-nasihat tersebut mereka bisa mengambil pelajaran dan bertakwa kepada Allah. Kalau mereka kemudian berhenti, maka itu yang lebih tentunya dicintai dan lebih diharapkan, sehingga mereka tidak hancur binasa, tidak mendapatkan iqab dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau mereka tidak berhenti dan terus menjalankan aksinya di dalam berbuat maksiat kepada Allah dan melanggar larangan Allah di hari Sabtu, maka itu menjadi udzur di sisi Allah bagi kami. Famaudhu 'ala al-khathiah, akan tetapi mereka tetap di atas kesalahan mereka. Ya, mereka tetap dengan bergembira, bersorak-sorai, ya. Mereka berpesta mendapatkan ikan yang banyak jumlahnya. Wa qala al-aymanun, orang-orang yang berada di samping kanan tadi mengatakan, faqad 'alimtum ya a'da Allah, wallah la nubayitukum al-lailah. Maka sungguh kalian telah mengetahui wahai musuh-musuh Allah. Demi Allah, kami tidak akan bermalam bersama kalian pada malam ini di madinatikum, di negeri kalian ini. Wallahi ma narakum tusbihun hatta yusbihukum Allah bi khasafin aw qadafin aw ba'di ma indahu minal adab. Demi Allah, kami tidaklah melihat kalian di pagi hari nanti, melainkan kalian berpagi hari dalam keadaan Allah menimpakan kalian dengan khasaf, ini ditenggelamkan di tanah, aw qadaf, atau dihujani dengan batu, aw ba'di ma indahu minal adab, atau adab-adab yang lainnya Allah telah siapkan untuk kalian. Falamma asbahu dorobu alaihimul bab wa nadu. Maka di saat pagi harinya, ini mereka, ya, kelompok Aymanun dan Aisarun ini, mereka meninggalkan orang-orang tersebut dengan negerinya Aylah. Mereka pergi menjauh. Sampai kemudian di pagi harinya, dan kampung tersebut, negeri tersebut dikelilingi oleh tembok, ya, dikelilingi oleh tembok. Ada tembok pembatasnya. Maka di saat itu mereka ingin mengetahui apa yang terjadi, mereka ketuk, ya, pintu gerbang daripada desa tersebut. dan mereka berteriak-teriak, falam yujabu. Ternyata tidak ada yang menjawab ucapan tersebut sama sekali. Fawadu'u sulaman wa'alau suwar al-Madinah. Suwar al-Madinah. Kemudian mereka meletakkan tangga, ya, mereka membawa tangga begitu, dan mereka menaiki tembok kota tersebut. Kemudian setelah itu, orang yang tadi memanjat melihat ke dalam, ternyata tidak lagi didapati ada satupun manusia di dalamnya. Maka laki-laki tadi kemudian mengatakan dengan seruan keras, ibadallah siradatan wallah tu'awilah a'na. Wahai hamba-hamba Allah, kera-kera yang terlihat itu apa? Monyet-monyet. Sudah tidak ada manusia sama sekali. Monyet-monyet yang suaranya bercicitan begitu. Rame. Mereka memiliki ekor-ekor. Kal papa tahu fadhalu alaihim. Lantas kemudian dibukalah pintu tadi dan mereka pun masuk bersama-sama. Fa'arafatil qurut ansabaha minal ins. Maka kera-kera tadi bisa mengenali keluarga-keluarganya dari kalangan manusia. Ini keluarga saya, ini keluarga saya. Walaya alikul ins ansabaha minal qurut. Sedangkan dari manusia tidak ada yang kenal sudah. Namanya kera yang sudah bentuknya sama. Sudah tidak bisa mengenali ini mana, ini yang pulan-pulanan mana, sudah tidak bisa kenal. Tapi kurut-kurut tadi, ya, kirodah-kirodah tadi, langsung mendatangi masing-masingnya, ya, kerabatkan. Faja'ala kuriha nasibaha minal ins. Kera-kera itu pun kemudian mendatangi, hanya daripada manusia. Fa watabki, kemudian cium-cium, apa, pakaian daripada kerabatnya yang berupa manusia, sedangkan dia masih jadi kera ini. Dicium-cium begitu dan menangis. Dua kaki keranya yang menangis. Kemudian mereka menyatakan alam nan hukum angkada. Bukankah kami sudah melarang kalian dari yang seperti ini? Walaupun sudah tidak bisa mengenali, tapi tahu dengan gerak-geraknya itu bahwasanya ini adalah ya kerabat-kerabatnya yang sudah berubah tadi. Maka mereka fatakul biroksiha na'am. Kemudian kera-kera tadi mengatakan iya dengan kepalanya. Ini kisah yang disebutkan oleh Ibn Abbas terkait dengan ayat di dalam Al-Quran. Ini kisah yang cukup memilukan, keadaan yang sangat mengenaskan dari orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala rubah menjadi kera-kera. Fa'aujabalahum, kembali kepada ucapan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullah. Fa'aujabalahum hadza dzambal 'adzim. An fa'aujabalahum hadza dzambul 'adzim an ghadaballahu 'alaihim wa ja'alahum qiradatan khasi'in haqirin dalilin. Maka dosa yang sangat besar ini mengharuskan mereka mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka kera-kera yang rendah dan hina. Wa ja'alallahu hadhihi al-uqubah nakala lima baina yadayha. Dan Allah jadikan uqubah ini, hukuman ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang berada di saat kejadian tersebut. Lima baina yadaiha yang berada di hadapannya. Ai liman hadaraha minal umam. Yakni orang-orang yang hidup pada masa tersebut. Karena tentunya berita itu berita yang sangat-sangat besar yang kemudian tentunya akan sangat cepat tersiar pada masa tersebut. Dengan sangat cepat berita tersebut menjalar, ya, tersiar kemana-mana menjadi berita yang sangat tentunya sangat besar sekali. Dan setiap orang yang hidup pada masa tersebut, umat-umat yang ada bisa mengambil pelajaran akan kejadian tersebut. Wallahu alam, kalau kejadian sekarang mungkin ada seperti ini, ya, dengan kemampuan manusia untuk berbagai macam teknologi, mereka akan mencari-cari penyakit apa, ini penyakit apa mungkin. Allah jadikan kera, kemudian, oh ini salah di genetik, ini, dan sebagainya. Tidak mengambil pelajaran, tetapi semakin ingkar dan semakin kufur. Allahul Musta'an. Adapun masa tersebut tentunya tidak ada yang mampu untuk merubah seperti itu. Tidak ada teori-teori kemudian salah genetik dan sebagainya. Sehingga mereka bisa menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga. Membuat mereka kemudian rujuk kepada kebenaran. Liman hadaraha minal umam wa balagahu khabaraha mimman huwa fi waqtihi. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hadir pada saat itu daripada umat-umat yang ada dan berita tersebut sampai kepada mereka pada masanya. Wa ma khalfaha ai mimman ba'dahum, yakni kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Fataqumu 'alal ibad hujjatullah, sehingga dengan itu tegaklah atas para hamba hujjah Allah Subhanahu wa taala. Waliyartadi'u an ma'asihi, dan agar kemudian takut berhenti daripada kemaksiatan kepada Allah azza wajalla. Walakinnaha la takunu mau'idhan nafi'ah illa lil muttaqin, hanya saja tidaklah pelajaran-pelajaran seperti ini bermanfaat kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wa amma man 'adahum fala yantafi'una bil ayat, adapun selain daripada mereka orang-orang yang bertakwa, maka mereka tidaklah bisa bermanfaat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Naqtahi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.